pengen jadi orang yang di mata Allah itu pilihan, sebaik-baik hamba Allah, jadilah orang yang paling baik akhlaknya di antara manusia. Sampai Nabi mengatakan khairun nas amfa'uhum linnas. Manusia yang paling baik itu adalah yang paling banyak manfaatnya untuk orang lain. Itu akhlak. Ini yang saya pahami, ternyata akhlak itu luar biasa, dahsyat sekali pengaruhnya. Termasuk bahkan gara-gara akhlak, seseorang itu dijamin menjadi ahli surga. Itu banyak hadis-hadis tentang masalah orang yang dijamin surga gara-gara akhlak. Siapa salah satunya? Salah satunya adalah seorang laki-laki yang gak terkenal, ibadahnya biasa-biasa aja, orang Ansor, yang suatu hari Nabi lagi duduk bersama para sahabat ini nih, terus Nabi bilang, tunggu ya, bentar lagi datang ahli surga. Ternyata pas ditunggu datanglah seorang laki-laki yang bahkan gak disebutkan namanya, saking gak terkenal. Datang laki-laki itu, dia masuk masjid, sholat dua rakaat terus pergi. Kata sahabat, itu ya Rasul, ya itu ahli surga, bayangin, dijamin surga, masih jalan di bumi tapi udah dijamin surga. Besoknya Nabi bilang lagi, tunggu ya, bentar lagi datang seorang laki-laki dan dia itu ahli surga. Ditunggu-tunggu, ternyata yang datang orang yang sama. Sampai tiga kali, akhirnya Abdullah bin Amr bin As menjadi penasaran dan pengen belajar, apa sih rahasianya. Singkat cerita, pas diperhatiin di rumahnya, ibadah malamnya itu gak ada. Dia gak tahajud, dia bukan ahli Al-Quran yang hafiz, dia bukan seorang ulama besar, dia bukan ahli puasa Senin Kamis, orang biasa aja. Paling sholat wajib doang di masjid. Malam-malam diintip, jangan-jangan dia malam tuh nangis, gak kerjaan lain. Dia kan gak tidur malamnya. Paling bolak-balik doang sambil bilang, Alhamdulillah, Allahu Akbar, Subhanallah, gitu doang. Pas balik, Subhanallah sekali doang, itu juga gak Subhanallah, Subhanallah. Orang yang sangat biasa ibadahnya. Sampai akhirnya Abdullah agak-agak kecewa. Kayaknya gak ada yang menarik nih untuk saya ambil pelajaran. Mau izin, mau pulang. Sebelum pulang baru dia memberitahu rahasianya. Apa rahasianya? Akhlak. Akhlaknya apa? Hatinya tuh gak pernah merasa iri kepada kebaikan yang Allah berikan kepada orang lain. Itu kelapangan ibadah. Dia bilang, saya itu gak pernah merasa dengki, iri, susah kalau melihat ada orang yang bahagia. Malah saya ikut berbahagia. Kalau ada orang yang dapat nikmat dari Allah, saya bilang Alhamdulillah dia dapat nikmat dari Allah. Kalau ada orang yang susah, kita juga mengatakan Innalillah, kasihan dia. Ini Ra'ufur Rahim, ini akhlak. Ternyata lewat akhlak itulah dia menjadi ahli surga, dijamin surga. Akhlak yang luar biasa.